saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menghafalkan Al-Quran merupakan perkara yang mulia, dan setiap orang pasti ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Namun banyak orang terkadang susah untuk menghafalkan Al-Quran itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengetahui apa saja kiat-kiat atau tips di dalam menghafalkan Al-Quran. Kiat yang pertama, hendaklah seorang yang menghafal Al-Quran itu tanamkan niat yang ikhlas di dalam dirinya. Dia menghafalkan Al-Quran betul-betul karena ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pamer, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tapi murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah niat yang ikhlas ini merupakan syarat agar ibadahnya seorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ini juga termasuk ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, usahakan ketika seorang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dia betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kiat berikutnya, bagaimana agar seseorang mudah dalam menghafalkan Al-Quran? Hendaklah dia selalu menjauhi yang namanya maksiat. Karena maksiat itu ya bisa menjadikan seseorang susah untuk menghafalkan Al-Quran. Karena maksiat itu bisa menjadikan seseorang semakin lalai dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penghafal Al-Quran tidak pantas untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana ulama kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah seorang ulama yang terkenal, yang kuat hafalannya, yang bagus pemahamannya. Ya, namun ternyata Imam Syafi'i mengeluhkan tentang hafalan beliau. Beliau mendatangi gurunya yang bernama Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu beliau memberikan isyarat kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang bisa mudah dalam menghafalkan Al-Quran sedangkan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan? Ingat, Yang namanya ilmu itu akan susah masuk di dalam dada seseorang ketika dia gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, "Al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazib." Ilmu itu ibarat permata yang halus dan tidak pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Apalagi ketika seseorang ingin hafal Al-Quran, maka bersihkan dulu hatinya dari segala maksiat dan dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga, bagaimana agar orang itu mudah dalam menghafalkan Al-Quran, cepat dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu mengulang-ulang hafalan yang dia baca. Ketika seorang hafal satu ayat, ya hafalkan sampai betul-betul hafal satu ayat itu. Kemudian baru dia berpindah kepada ayat-ayat selanjutnya. Insyaallah ketika seorang mengamalkan tiga kiat ini, ya dia akan mudah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.